Oh selamat jalan, duhai kekasihku. Selamat menempuh hidupmu yang baru. Semoga bahagia, oh dengan dia kekasih. Hanyalah doaku menyertaimu kekasih. Oh satu pesanku, jangan lupakan aku. Oh selamat jalan, duhai kekasihku. Selamat menempuh hidupmu yang baru. Lupakan semua, oh cerita lama. Kisah cinta kita berdua, anggaplah semua, oh tak pernah ada. Di antara kita berdua, semoga bahagia, oh dengan dia kekasih. Hanyalah doaku menyertaimu kekasih. Oh satu pesanku, jangan lupakan aku. Oh selamat jalan, duhai kekasihku. Selamat menempuh hidupmu yang baru. Lupakan semua, oh cerita lama. Kisah cinta kita berdua, anggaplah semua, oh tak pernah ada. Di antara kita berdua, semoga bahagia, oh dengan dia kekasih. Hanyalah doaku menyertaimu kekasih. Oh satu pesanku, jangan lupakan aku. Oh selamat jalan, duhai kekasihku. Selamat menempuh hidupmu yang baru. Oh selamat jalan, duhai kekasihku. Selamat menempuh hidupmu yang baru. Oh selamat jalan, duhai kekasihku. Selamat menempuh